أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita bisa kembali taklim di tempat ini. Kami peringatkan bagi yang membawa anak supaya diamankan. Jangan dibiarkan mengganggu kondisinya menjadi hiruk pikuk atau berlarian ketika dalam ibadah salat maupun dalam ibadah ta'lim. Kami harapkan hadirin mengerti tentang hal ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan sampaikan terlebih dahulu sebagai mukaddimah tentang bulan Muharram, di mana bulan di sekarang kita berada padanya adalah bulan Muharram. Ada amalan-amalan yang penting untuk kita ketahui dalam bulan Muharram ini dan kedudukan bulan Muharram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami bawakan di sini ucapan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang kapan mulai puasa dalam bulan Muharram? Apakah awal Muharram, apakah pertengahan ataukah akhir? Dan apakah boleh berpuasa Muharram satu bulan penuh? Ini ditanyakan kepada Syekh. Pertanyaannya saya bacakan supaya jelas. Mata yubda'u siyamu syahril Muharram? Kapan dimulai puasa di bulan Muharram? Au siyamu Asyura? Atau kapan dilakukannya puasa Asyura? Hal yubda'u fi awli Muharram? Apakah puasa itu dimulai di awal bulan Muharram? Au fi wastihi? Au fi akhirihi? Atau dilakukan di pertengahannya? Atau dilakukan di akhirannya? Wa kam adadu siyamihi, berapa jumlah hari yang kita diperintahkan untuk berpuasa selama bulan Muharram? Yani sami'tu anna siyama Asyura yubda'u min wahidin Muharram ila asyra Muharram waffaqakumullah. Karena sang penanya mengatakan, aku pernah mendengarkan keterangan puasa Muharram itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bagaimana yang benar dalam hal ini, wahai Syekh? Ini pertanyaan ditunjukkan kepada Syekh siapa? Abdul Aziz Ibn Baz, yang dikenal dengan Syekh Ibn Baz. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau seorang mufti Arab di negeri Saudi sana yang telah wafat di beberapa tahun yang telah lalu. Jawaban dari Syekh. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau bersabda dalam hadis yang sahih, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Seafdal-afdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Al-Muharram, bulan Muharram. Hadis ini umum. Kita bacakan keterangan Syekh Ibn Baz. Qala Syekh, wa huwa Asyura, yaitu Asyura, puasa yang ditekankan di bulan Muharram adalah puasa yang pada tanggal Asyura. Asyura dari kalimat Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka tentunya dilihat dari tanggal pertamanya. Akan ketemu nanti tanggal yang ke-10-nya. Qala Syekh, wal ma'na annahu yasumuhu kullahu min awwali ila akhirih. Hadis tadi di atas yang menyebutkan seafdal-afdal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulannya Allah, yakni Al-Muharram. Ini memiliki pengertian berpuasa semua hari di bulan Muharram. Min awalihi ila akhirihi. Dari tanggal pertamanya sampai tanggal yang terakhirnya. Min awali yaumin minhu ila nihayatihi. Dipertegas kembali, dari hari pertama di bulan Muharram sampai hari terakhir di bulan Muharram. Hada makna hadis. Ini makna hadis. Dan ini pula disebut oleh para ulama yang lainnya. Seperti Syekh Shalih Fauzan, ulama di zaman sekarang yang masih hidup. Beliau menyebutkan termasuk dalam sunnah Nabi adalah puasa di bulan Muharram penuh. Ini jikalau seorang mampu melakukannya. Tetapi kata Syekh Bin Baz, belum melanjutkan ucapannya, walakin yukhassu minhu yawm at-tasi' wal 'ashir. Akan tetapi dikhususkan di bulan Muharram puasa tanggal ke-9-nya dan tanggal yang ke-10-nya yang disilakan dengan Tasu'a dan Asyura. Hari yang ke-9-nya dan hari yang ke-10-nya. Kalau tidak mampu, maka al-ashir ul-hadi ashar. Kalau engkau tidak bisa 9-10, maka 10 dan 11. Satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ini satu hari sebelum tanggal 10. Ini berarti tanggal 9. Atau satu hari setelah tanggal 10. Ini tanggal berapa? 11. Liman lam yasumhu kullahu. Ini bagi mereka yang tidak berpuasa semuanya dalam satu bulan itu. Maka perhatikan hari-hari ini. Dikarenakan apa? Terdapat sebuah dalil khusus tentang hal ini. Qala Syekh, li'anna Nabi alaihi salatu wassalam kana yasumu Asyura fil jahiliyyati. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam beliau dulu berpuasa Asyura. Dari zaman jahiliyah hal itu dilakukan. Wa kana tasumu Quraisyan aidan. Kaum Quraisy juga berpuasa pada tanggal Asyura itu. Yakni tanggal 10 di bulan Muharram. Falamma qadima al-Madinata 'alaihi salatu wassalam wajada al-Yahud yasumunahum. Tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, beliau juga mendapati ternyata orang-orang Yahudi pun berpuasa tepat pada tanggal yang ke-10 di bulan Muharram, Asyura tadi. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mengapa kalian berpuasa pada tepat tanggal 10 di bulan Muharram? Fasalahumun Nabi. Rasul bertanya kepada mereka andalika. Faqalu innahu yawmun najallahu fi Musa wa qawmahu. Orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram dikarenakan Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun di tanggal itu. Tanggal 10 bulan Muharram. Dan di waktu itu pula Allah hancurkan Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di tanggal itu juga. Maka fasamahu syukran lillah. Orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram dalam rangka berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Samahu Musa. Nabi Musa di zaman itu berpuasa tepat di tanggal itu. Syukran lillah wa nahnu nasumuhu. Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya berpuasa pada tanggal 10 Asyura, maka nahnu nasumuhu, kita pun berpuasa di tanggal 10 tersebut. Perhatikan, Nabi melakukannya, orang Yahudi melakukannya pada tanggal yang sama, bulan yang sama. Tetapi Nabi kita sangat menginginkan untuk selalu agamanya, ajaran beliau, Dinul Islam ini, selalu berbeda dan tidak sama dengan Yahudi dan Nasara. Maka Nabi kita melanjutkan ucapannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama mengikuti jejak Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah berpuasa di tanggal 10 di tahun itu, dan para sahabat pun berpuasa pada tanggal yang 10 di tahun itu. Fasana ayyusama hadzal yawm fasunnatu ayyusama hadzal yawm yawm Ashura wasunnatu yusama qablahu yawmun aw ba'dahu yawmun. Namun kemudian disunahkan pula untuk berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya dalam rangka membedakan syariat Islam dengan amaliyah orang-orang Yahudi. Sebutkan dalam hadis yang sahih limaruya anhu alaihi salatu wasalam annahu qala sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Berpuasalah kalian satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Berarti dengan hadis ini tiga hari berpuasanya. Wa fi lafdhin, disebutkan dalam lafaz hadis yang lainnya, yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Maka ini menunjukkan bahwa puasa Asyura dilakukan 9 dan 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Fahadha wal afdal, dan ini yang lebih afdal. Disebutkanlah Nabi dalam hadis yang lainnya, manakah yang lebih afdol, 9-10 atau 10-11? Syekh Ibn Baz menyebutkan, fahada, kata Syekh, wa fi hadithin ahar, dalam riwayat yang lainnya, lain ishtu ila qabilin, kalau aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, yani tahun depan saya, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, lasumannatasi' yakni mal asyur, aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Hadza huwal afdal, ini yang lebih afdal dengan nas hadis ini, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menginginkan kalau seandainya tahun depan masih hidup tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram, Tasu'a dan Ashura. Ayyusam al-Ashir, lianna yawman 'azimun hasala fi khairun 'azim li Musa wal muslimin. Wa sama nabiyuna Muhammad alaihi salatu wassalam, fa nahnu nasumu al-Tasi bi nabiyina alaihi salatu wassalam. Wa amala bima syara'a alaihi salatu wassalam wa nasumu ma yawman qablahu aw yawman ba'dahu mukhalafat lil yahud. Maka dengan ini kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram karena Nabi kita yang memerintahkannya. Kita berpuasa pada tanggal yang ke-9-nya juga atas perintah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam rangka apa? Mukhalifatan lil yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga agama kita tidak sama sekali mengajarkan kita untuk apa? Untuk menyerupai Yahudi. Bahkan agama kita ini, dinul Islam, selalu mengajarkan sesuatu yang menyelisihi kaum Yahudi. Wal afdhul tasim al ashir, beliau kembali menegaskan di akhir ucapan beliau, yang lebih afdal adalah puasa pada tanggal yang ke-9 bersamaan dengan tanggal yang ke-10-nya. Li hadithin lain ishtu ila qabilin la sumannat tasir. Kalau seandainya aku masih hidup pada sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal yang ke-9-nya. Fin samal ashir wal hadil ashar au samal thalatha fakulu hasanun. Syekh mengatakan di akhir jawaban beliau, kalau ada orang yang berpuasa pada tanggal 9 dan 10, ini yang paling afdal. Ada yang berpuasa 10 dan 11, itu juga baik. Kalau ada yang berpuasa sama selasa, puasa tiga-tiganya, 9, 10, dan 11, fakulu hasanun. Itu semuanya adalah kebaikan. Yakni sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa difahami hadirin? Maka mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semuanya untuk kita bisa berpuasa di tanggal tersebut di bulan ini. Yani di bulan apa? Bulan apa? September begitu. Muharram. Semua ibadah dalam agama kita kaitannya adalah dengan penanggalan Hijriyah. Muharram mengapa dijadikan sebagai bulan pertama dalam Hijriyah, penanggalan Hijriyah? Dikisahkan oleh Syekh Saleh Fauzan dan para ulama yang lainnya, terjadi di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an penetapan itu. Dikala itu banyak utusan-utusan Umar ke negeri-negeri yang ditaklukkan, di situ tertulis penanggalannya masing-masing menggunakan penanggalan-penanggalan yang tidak jelas. Syaikh Saleh Fauzan menyebutkan dari itu diambil kebijakan oleh Umar bin Khattab bahwa bulan Hijriyah dimulai Muharram. Dimulai apa? Bulan Muharram. Leis kenapa? Dikarenakan di bulan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkeinginan sekali untuk hijrah ke kota Madinah di bulan Muharram. Walaupun demikian, beliau hijrahnya di bulan Safar, bulan yang kedua, karena ada kendala di bulan Muharram. Dengan dasar ini Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan bulan Hijriyah dimulai pada bulan Muharram. Bisa difahami hadirin? Itu dia sejarahnya mengapa Muharram dijadikan bulan yang pertama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun mereka-mereka yang merayakan pergantian tahun tanggal 1 Muharram dengan berbagai macam amaliah-amaliah tertentu, Syekh Shalal Fauzan dan para ulama yang lainnya menjelaskan itu adalah hal yang diada-adakan oleh manusia, yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah ada di zamannya para khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga di zaman salaf tidak ada. Adanya di zaman kita baru beberapa tahun yang kemarin. Ya, lek-lekan. Maka hadirin kaum muslimin, dan kemudian daripada guru melek-lek, maka berbagai macam amalan dilakukan. Ini bukan satu hal yang baik. Kalau seandainya hal ini sesuatu yang baik, pasti Nabi dan para sahabatnya orang yang paling awal dalam melakukan hal tersebut. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kalau kita memang ahlu sunnah, maka cukupkanlah diri kita dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita mengada-ada hal yang tidak diadakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Jangan kita bertasyabuh dengan kaum kufar. Kita jangan menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang barat, Yahud, Nasara. Yang mereka merayakan penanggalan tanggal 1 Masehinya mereka. Ketika bergantian tahun mereka. Jangan kita ikut-ikutan itu. Jangan kita kemudian mereka saja memperingati tanggal 1 tahun barunya mereka. Kenapa kok kita tidak? Tentunya kita memperingati pada tanggal tahun baru. Tanggal pertamanya. Dalam rangka mencontoh mereka. Ini malah justru hal yang dilarang. Hujjah ini hujjah yang dilarang dalam agama kita. Nabi kita SAW menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Maka dalam melindungi kaum muslimin, cukup bagi kita bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ke kitab kita. Kitab apa yang sedang kita baca? Syarhu Masailil Jahiliyah. Syarah keterangan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan kaum jahiliyah. Yang masalah-masalah tersebut masih ada di umat ini. Tidak semua permasalahan yang ada di kalangan kaum jahiliyah itu berarti musyrik atau kafir. Tidak. Banyak pula yang dari jenis kesyirikan. Banyak pula dari jenis dosa-dosa besar. Ya Nabi kita SAW mengingkarinya. Pembahasan berikutnya kita masuk pada bab yang ke-40. Yakni apa? Juhudur Rabbi Subhanahu wa Ta'ala. Penentangan kaum Quraisy, yakni musyrikin Quraisy, demikian juga Yahud dan Nasara, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul juhud. Juhud itu penentangan, pengingkaran yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Dan hal ini ternyata wahai kaum muslimin ada di kalangan umat Islam yang karena kedangkalan ilmu mereka kemudian disusupi dengan hawa nafsu menentang Allah dengan terang-terangan. Contohnya siapa mereka wahai kaum muslimin? Mereka-mereka yang beragama Islam tetapi mereka menghalalkan yang haram. Semisal LGBT. Mungkin di antara mereka orang-orang yang mengusung bendera itu muslim agamanya, tetapi hawa nafsu ada pada dia. Maka dia menentang hukum Allah, haramnya gay, lesbi, homo. Dia tentang larangan Allah itu dengan suara yang lantang pula. Ini anid namanya. Juhud ini. Penentangan yang nampak terang-terangan. Ini. Melegalkan perzinaan umpamanya. Membolehkan narkoba. Membolehkan riba. Terang-terangan. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Banyak dari mereka-mereka yang sangat menghina Islam dengan terang-terangan. Padahal mereka mengaku sebagai apa? Muslimin. Dari kaum jil. Yang omongannya sangat-sangat mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam perihal Nabi menikahi Aisyah. Ini menjadi bahan olok-olokan mereka. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinikahi Aisyah di umur yang keberapa? 6 tahun. Kemudian beliau melakukan hubungan badan dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Dikarenakan Aisyah sudah haid di waktu itu. Dan haid yang paling gasik bagi wanita adalah paling cepat pada tahun yang ke-9. Ini bukan satu hal yang aib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Ini dia. Dicerca habis-habisan mereka dan padahal mereka muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya juhud. Penentangan secara lantang kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini pun terjadi di zaman dulu. Sebagaimana Fir'aun. La'natullah alaih. Menentang Allah di depan Musa. Langsung dengan mengatakan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Penentangan. Dan ternyata ini pun pula kaum muslimin sekali lagi. Nabi kita menyatakan. La tattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh-sungguh akan ada di antara kalian. Orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Mereka-mereka kaum sebelum kalian. Hadal kudda bil kudda. Atau syibran syibrin. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Akan ada orang-orang yang berpenampilan muslim. Tetapi memiliki keyakinan yang kafir. Sebagaimana kaum yang sebelumnya. Dalam hal ini, penentangan. Hadirin kaum muslimin rahimani. Wa rahimakum jami'an. Qala syai at-ta'tilu faqali ahli fir'aun. Ini sebagaimana ucapan Fir'aun dan para pengikutnya yang menolak untuk beriman adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak untuk beriman adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak untuk beriman tentang nama dan sifatnya. Seperti pada bulan yang atau pada minggu yang telah lewat kita baca. Menentang tentang ajarannya. Persis seperti yang terjadi di kalangan Fir'aun dan bala tentaranya. Qala Syekh Shalal Fauzan, kita baca. Wal murad bihi huna. Yang dimaksudkan dalam pembahasan yang ke-40 ini. Penentangan kepada Allah adalah. Ikhla'ul qaun an khaliqihi. Adanya keyakinan di kalangan umat manusia yang berwujud bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya. Tidak ada sang pencipta. Ini penentangan yang paling besar. Ateis. Untuk kemudian mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada. Ketika dikejar siapakah yang menciptakanmu, tidak ada. Penentangan betul. Ujung-ujungnya dia akan mengatakan faktor X, entah apa itu yang menciptakan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ketika beliau berdebat dengan orang-orang ateis. Zaman dulu sudah ada kaum muslimin. Zaman Al-Imam Abu Hanifah. Debat dengan orang ateis. Dia mengatakan langit bumi ini ada dengan sendirinya. Mereka menentang adanya sang pencipta. Apalagi kalau nama Allah Azza wa Jalla ditentang jauh-jauh oleh mereka. Maka Imam Abu Hanifah membantahnya dengan jawaban yang masuk akal mereka. Karena mereka ini tidak beriman dengan wahyu. Maka dibantah dengan sebuah ucapan yang masuk akal pada akal mereka. Itu apa? Beliau berbicara, menyampaikan. Ada kapal besar yang muat muatan yang banyak. Berlabuh antar pulau ke pulau. membawa dari pulau ini menuju pulau yang lainnya dan naruh barang tersebut di pulau yang lainnya. Terus seperti itu perjalanan kapal tersebut yang besar ini. Apakah mungkin kapal itu bisa berjalan sendiri tanpa ada yang menggerakkannya? Tanpa ada yang mengaturnya? Sedemikian indahnya kapal itu membawa dan menaruh tanpa ada yang memilikinya, tanpa ada yang mengaturnya. Masuk akal itu ya, kawan-kawan. Bagaimana pula dengan langit dan bumi yang perjalanannya sangat rapi, sangat indah. Penciptaan manusia dan yang lainnya. Apakah ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya? Habis, maka terdiamlah orang-orang ateis. Mereka pada ujungnya melarikan akidah mereka bukan kepada Allah, tetapi kepada faktor X, faktor alam, atau Tuhan ini, Tuhan itu. Ngawur. Dan itu semuanya adalah penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara nyata. Qala Syaikh Shalih Fauzan, wa nafa yakuna hunaka khaliqu li hadzal qaum. Mereka dulu meyakini tidak ada sang pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Wa innama wujida natijatu tabi'ati kama yaqulun. Alam semesta ini ada dengan sendirinya. Sebagaimana mereka mengatakan alam ini ada dengan sendirinya ada. Ini adalah juhud namanya. Anid. Penentangan yang paling tinggi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh, wa imamul mu'attilah huwa Fir'aun. Tokoh paling besar dalam keyakinan ini adalah Fir'aun. Fir'aun mengatakan, dan ucapan Fir'aun ini dikutip dalam Al-Quran, agar kita membacanya dan mengambil pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Fir'aun ini. Ya ayyuhal mala' ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai masyarakat, wahai manusia. Aku tidak mengetahui di alam semesta ini adanya Tuhan selainku. Ini ucapan Fir'aun. Maka Fir'aun adalah nenek moyang mereka dalam keyakinan ini. Fir'aun la'natullah alaih adalah tokoh besarnya mereka yang tidak percaya adanya ilah yang mengatur perjalanan alam semesta ini. Walakin hadhi min babil mukabir wal 'inad. Fir'aun la'natullah alaih mengucapkan kalimat ini karena kesombongan yang ada pada dia. Dan penentangan yang ada pada dia kepada Musa dan Harun alaihi masallatu wassalam. Wa fil ayat al-ukhra disebutkan dalam ayat yang lainnya, Fir'aun la'natullah alaihi menentang Musa. Di antara bentuk penentangannya adalah Fir'aun mengatakan, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablul asbab asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kadiba fa'akit li ya Haman ala tini faj'alli sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu minal kadibin hada huwa at-ta'dil. Lihat ucapan Fir'aun kepada tangan kanannya yang bernama Haman. Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya Haman, bangunkanlah untukku tingkat yang tinggi menjulang ke angkasa sana. La'alli ablughul asbab. Agar aku bisa naik ke atas dan ke atas langit sana. Untuk aku bisa menengok kepada Tuhannya Musa. Karena sesungguhnya aku meyakini Musa ini adalah dusta. Undur ballahu fikum. Ternyata di sini ada faedah yang penting bagi kita. Keyakinan Allah ada di atas langit. Yani fokus sebesamawat di atas tujuh langit, di atas arsh. Itu keyakinan bukan hanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu keyakinan semua nabi, semua rasul, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Dari mana kita tahu ucapan ini? Musa alaihi salatu wasallam di antara sekian pembicaraannya dengan Fir'aun dalam mereka mendakwai Fir'aun, Musa menyebutkan keyakinannya Allah di sama. Allah itu berada di langit. Maka sungguh sangat sesat orang yang tidak meyakini Allah berada di atas langit. Keyakinan dari mana engkau ketika mengatakan Allah ada di mana-mana? Allah atau Allah ada dalam hatiku? Atau mengatakan Allah tidak di dalam alam dan juga tidak di luar alam sebagaimana kaum Jahmiyah? Keyakinan dari mana? Keyakinan yang benar dari semua nabi, semua rasul adalah Allah di sama. Dan ini pun diajarkan oleh Musa kepada Fir'aun. Sehingga pembahasan Allah di sama itu disampaikan kepada umat Islam tidak nunggu membenbak. Kok disit? Tidak, itu disampaikan. Setelah membahas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di antara bentuk keyakinan kita, Allah berada di atas. Walhamdulillah kita sudah membahasnya. Tidak terlambat. Fir'aun saja sudah diajari seperti itu. Dalam keadaan Fir'aun, kufar. Hadha waikum muslimin. Tetapi di sini waikum muslimin menjadi pembahasan kita adalah, hadha wa ta'til. Fir'aun tidak percaya adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mengatakan, فَإِنِّ وَإِنِّ لَأَذُنُّهُ كَذِبًا. Aku menyangka Musa ini adalah dusta. Sehingga Fir'aun tetap meyakini tidak ada Tuhan di alam semesta ini selain diri. Hakadah kaum muslimin, pelarian mereka para ateis dengan pemahaman dan keyakinan yang tidak jelas. Wal fitr wal uqul tadullu ala kadhibun hadzal kaun, ala kadhibi hadzal kaun, karena la yumkin wujudu makhlukin bidun khaliqin. Fitrah manusia, akal sehat manusia, hati manusia yang masih benar, pasti mereka meyakini adanya sang pencipta. Tidak mungkin adanya alam semesta ini, adanya makhluk, tanpa adanya khaliq, sang penciptanya. Wala yujadu fi'lun biduni fa'ilin abadan. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak akan mungkin ada sebuah perbuatan tanpa ada orang yang melakukannya. Orang yang berbuat. Tidak ada sebuah perbuatan tanpa ada yang berbuat. Tidak akan mungkin ada makhluk. Makhluk itu apa? Sesuatu yang tercipta tanpa adanya sang pencipta. Ini bantahan Syekh Shalih Fauzan kepada mereka. Kemudian beliau sebutkan ayat dalam surat At-Tur. Ayat yang ke-35 sampai 36. Qala Syekh. Belum mengatakan, am ghuliku min ghairi syai'in, am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan? Adanya mereka di muka bumi ini, min ghairi syai'in. Tanpa adanya sang pencipta yang menciptakannya. Am humul khaliqun. Atau mereka lah yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Ini pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Am khalaqu samawati wal arda. Apakah kalian wahai manusia yang menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Bahkan memang manusia di antara mereka tidak meyakini hal ini. Ini namanya juhud, penentangan, mukabarah, kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma jabu ala syait min hada. Falahum khalaku ghairuhum. Walahum khalaku anfusahum. Manusia tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan Allah ini. Tidak ada manusia yang menciptakan diri mereka sendiri. Tidak ada juga manusia yang menciptakan manusia yang lainnya. Walam yujadu min ghairi khalik. Dan juga tidak ada manusia yang meyakini adanya dia tanpa adanya sang pencipta. Kecuali karena kesombongan dan penentangan. Halhum hadzal ghalik? Halhum khalaqu anfusahum? Hal asnamuhum khalaqat syai'an min as-samawati wal-ard? Apakah patung-patung mereka la ta'uzamanat hubal yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Apakah dedemit setan-setan, ya, mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Apakah batu-batu besar, pohon-pohon besar yang dikeramatkan mereka yang menciptakan? Tidak. Maka wahai muslimin, kembali kepada fitrah yang salimah. Yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan dalam surat Fatir ayat yang ketiga. Hal min khalikin ghairullah? Adakah sang pencipta di alam semesta ini selain Allah yang menciptakan alam semesta? Maka mereka tidak bisa menjawab. Kenapa demikian? Padahal banyak Tuhan. Banyak Tuhan, Pak, di alam semesta ini? Banyak. Ada Tuhan ini, ada Tuhan itu, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu. Banyak Tuhan. Ketika mereka ditanya masing-masingnya, apakah Tuhan kalian yang menciptakan alam semesta ini? Kalau mereka mau jujur, mereka menjawab, bukan. Karena Tuhan yang mereka yakini, itu pun Tuhan bikinan mereka. Yang membentuk sosok Tuhan, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya? Ada Tuhan begini bentuknya. Ada Tuhan begitu bentuknya. Macam-macam. Itu siapa yang membuat? Jawabannya, mereka. Ada Tuhan yang bentuknya hewan. Ada Tuhan yang bentuknya buta. Buta terong. Sudah buta mangane terong. Ada Tuhan yang berbentuk macam-macam. Ya. Macam-macam. Saya tidak mau menyebutkan. Itu semuanya kalau ditelusuri. Sejarahnya itu siapa yang membikinnya? Mereka akan jawab itu adalah tak lain. Si A yang membikinnya. Yang membikin agama tersebut. Bisa dipahami hadirin? Berarti kalau si A yang membikin agama itu. Yang menerawang dan yang menciptakan sebuah jenis Tuhan dan kisah Tuhannya. Berarti Tuhanmu, kamu yang menciptakannya. Sesuatu yang diciptakan olehmu, apakah dia menciptakan alam semesta? Nah, tidak. Tuhan yang betul-betul hakun. Tuhan yang betul-betul benar-benar sebagai Tuhan. Rabbul Alamin. Yang tidak ada nama dan sifat yang dibikin oleh manusia. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul Awwalin wal Akhirin. Allah Rabbnya. Manusia yang pertama Adam. Dan manusia yang terakhir Nabi kita. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengar pembahasan ini oleh kaum muslimin. Memberikan kepada kita sebuah faedah penting. Janganlah kita menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Menentang baik, menentang keyakinan adanya Allah. Jangan. Jangan pula kita menentang ajarannya. Jangan pula kita menentang nama dan sifatnya. Jangan pula kita menentang Allah dengan melakukan kemaksiatan terang-terangan Ya Allah, ini aku melakukan dosa. Lihat aku ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah adalah seperti sebagaimana kaum kufar yang menentang Allah dengan terang-terangan. Dalam hal ini adalah juhud. Disebutkan dalam banyak kitab, diantaranya kitab Tauhid. Juhud, inat atau anid, ini termasuk bab yang menyebabkan manusia murtad. Jadi ada bab riddah, bab yang menyebabkan manusia murtad. Di antaranya ganti agama, itu murtad. Di antaranya adalah juhud, menentang dengan terang-terangan. Ini dia. Atau anid, memusuhi, menjadikan dirinya musuhnya Allah Azza wa Jalla. Atau i'rad, atau takdzib. Dan itu semuanya ada pada babnya. Dan telah kami sampaikan ketika kita membahas kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.